ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حاضرين جماعة سكليان رحمه ورحمكم الله. Kita melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin, hadis yang kedua yaitu hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan yazul jaysunil ka'bah fa idza kanu bi baida min al-ard yuqsafu bi awwalihim wa akhirihim. Sekelompok pasukan menyerbu Ka'bah, dan ketika mereka berada di tanah lapang, diturunkan azab oleh Allah sehingga mereka ditelan oleh bumi keseluruhan mereka. Qala qultu ya Rasulullah kaifa yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin azab itu mengenai keseluruhan mereka, padahal di antara mereka ada orang awam, aswahuhum, yaitu orang yang biasa menjalani perdagangan jual beli. Wa man laysa minhum, ada pula orang yang tidak tahu menahu, dia sekedar lewat, kebetulan berada di tempat tersebut. Allah Rasulullah sebutkan yuksahu bi awalihim wa akhirihim thumma yub'athuna 'ala niyyatihim. Demikianlah kata Rasulullah, azab itu menimpa keseluruhan mereka yang berada di tempat itu, kemudian kelak di hari akhir Allah akan bangkitkan masing-masing sesuai dengan niatnya. Hadis ini juga sama seperti yang lalu dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih masing-masingnya. Di dalam hadis Aisyah ini, pekan yang lalu telah kita sampaikan sedikit banyak tentang biografi dan siapa Aisyah Ummul Mukminin, dan beliau sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sebutkan fadlu Aisyah ala sa'irin nisa ka fadlu tsarid ala sa'irit ta'am. Keutamaan Aisyah dibanding dengan seluruh wanita yang ada seperti keutamaan tsarid dibanding dengan seluruh makanan yang ada. Tsarid semacam bubur yang terbuat dari gandum, roti pun terbuat dari gandum dicampur dengan daging kambing atau unta. Disebutkan oleh para ulama, daging adalah lauk yang terbaik, daging kambing adalah lauk yang terbaik, tertinggi nilai gizinya, proteinnya dan lain sebagainya. Gandum adalah karbohidrat yang terbaik. Ketika dipadukan maka dia menjadi makanan yang paling bermanfaat bagi tubuh, tidak ada yang mengalahkannya dibanding dengan bentuk atau jenis makanan-makanan yang lain yang dikonsumsi manusia. Demikian pula Aisyah, kata Rasulullah, kalau lagi dibanding dengan para wanita yang ada di dunia ini, maka beliaulah yang tertinggi derajatnya, beliaulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, karena beliau istri seorang nabi. Kedua, karena beliau wanita satu-satunya di antara para sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap hadis itu didengar, diamalkan, maka pahala itu mengalir kepada Aisyah yang meriwayatkannya. Aisyah riwayatkan dalam hadis ini bahwa Rasulullah SAW menyebutkan tentang akhir, hari kiamat. Hadis ini termasuk asyratus sa'ah, tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Dan di dalam riwayat-riwayat hadis disebutkan bahwa pasukan ini yang Rasulullah sebut hendak menyerbu Ka'bah adalah pasukan yang mengejar kaum mukminin. Ketika itu kaum mukminin di bawah kepemimpinan Imam Mahdi yang akan datang kelak di akhir zaman. Ketika kaum mukminin di bawah pimpinan Mahdi berlindung diri di Baitullah, berlindung diri di Ka'bah, dikejar pasukan ini untuk dibantai. Sebelum mereka memasuki Makkah, mereka beristirahat di tanah lapang yang ada. Jadi pasukan ini pasukan yang memerangi kaum mukminin kelak di akhir zaman di bawah pimpinan Imam Mahdi alaihissalam. Bukan pasukan yang menghancurkan Ka'bah seperti Allah ceritakan dalam Quran. Pasukannya Abraha yang Allah kirimkan burung ababil untuk memporak-porandakan mereka. Bukan itu. Karena pasukan Abraha ini sempat memasuki Ka'bah dan hampir menghancurkannya, tetapi Allah melindungi rumahnya, Allah lindungi Ka'bahnya dengan dikirimlah burung ababil tersebut. Sementara ini pasukan ini tidak sempat, mereka berhenti di luar Mekah, di dekat Mekah, dan di sana mereka terkena ada ditelan oleh bumi, sehingga beda kasusnya, dan ini bukan pasukan Abraha. Demikian di dalam riwayat disebutkan. Aisyah di dalam hadis ini, atau Rasulullah SAW dalam riwayat Aisyah ini mengingatkan kepada umatnya tentang pentingnya seorang mukmin menjaga diri dari pergaulan bersama orang-orang zalim, bersama pelaku-pelaku kemaksiatan, agar dia tidak terkena azab kalau azab itu tiba-tiba menimpa mereka, dan azab Allah itu datangnya bagtah, datangnya tiba-tiba ketika orang lengah, ketika pelaku maksiat itu tidak mengira, tanpa ada tanda, tanpa ada peringatan, kemudian tiba-tiba azab itu menimpa mereka. Dikhawatirkan orang-orang yang bergaul dengan mereka, padahal dia tidak melakukan maksiat mereka, cuma bergaul bersahabat dengan mereka. Dikhawatirkan, dan kekhawatiran itu besar, azab akan mengena mereka pula. Oleh sebab itu menjauh, menjaga diri dari pelaku kemaksiatan, ini salah satu pokok dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis lain, matalul jalisis su' wa jalisus salih kana fi khiltir wa ba'il misik. Contoh teman yang baik dengan teman yang jelek seperti pedagang minyak wangi, parfum, dengan peniup api. Kalau pedagang minyak wangi, kamu sebagai temannya, kamu bisa membeli minyak wangi dari dia, atau dia memberi hadiah kamu, atau kalau tidak kamu kecipratan baunya, walaupun kamu gak beli, bahkan kamu gak nyentuh. Masuk saja ke toko minyak wangi, orang yang jual bibit minyak wangi, jangan menyentuh satu bibit minyak wangi pun. Beberapa waktu berhenti di situ, keluar pasti bau kamu harum. Padahal kamu gak pakai, minyaknya. Apalagi kalau kamu diberi sedikit, kamu gosok-gosokkan, lebih harum lagi tentunya. Itu minimalnya pergaulan dengan orang baik. Imam, kamu bisa bersuri teladan kepada dia, mencontoh perbuatan-perbuatan baik dia, kamu mengikuti amalan-amalan soleh yang dia lakukan, atau kamu diajari kebaikan oleh dia, atau kamu tidaknya nama kamu harum, nama kamu terjaga. Ketika kamu ditanya oleh seseorang, siapa pula? Oh, masya Allah, orang baik. Karena pergaulannya dengan siapa? Pulang, pulang, dan pulang yang dikenal. Teman-teman gaulnya itu orang-orang soleh, ahli masjid, sholat, menjaga ketaatan kepada Allah, menjauhi maksiat, nama kamu harum. Walaupun mungkin tingkat amalan kamu tidak setinggi dia, kamu belum mampu menjalankan amalan-amalan yang dia jalani. Paling tidak nama kamu ikut harum. Demikian juga sebaliknya, pergaulan dengan ahli fisik, pelaku-pelaku dosa dan maksiat. Imam kamu terdorong masuk di dalam jurang kemaksiatan seperti dia, dan ini suatu kerugian yang besar. Atau kamu diajari kesesatan oleh dia, kamu semula buta tentang kesesatan itu, gak ngerti, diajari nih caranya begini untuk menjalankannya, nih maksiat ini gampang sebetulnya, ini triknya untuk kamu bisa menjalani. Atau paling tidaknya nama kamu jelek, walaupun kamu tidak melakukan dosa itu, ketika orang tahu kamu bergaulnya dengan pulang dan pulang dan pulang, yang pula ini dikenal orang, orang-orang jelek, orang-orang jahat. Kamu sebetulnya tidak melakukan maksiat itu, tetapi pergaulan, lingkungan bergaul dan berteman bersama mereka, sehingga jelek pula nama kamu, terbalah, rusak seperti nama mereka. Jalis su dan jalisus soleh. Seperti Rasul sebutkan, kalau peniup api, kamu dekat-dekat dia, ima apinya terciprat terkena pakaian kamu, terbakar, angus, atau paling tidak bau dari gas api itu akan terkena di tubuh kamu, baunya tidak sedap tentunya. Nah, di dalam hadis ini pelajaran pertama yang bisa kita pahami. Bahayanya berada di tengah-tengah pelaku kemaksiatan. Karena Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan gak semuanya tidak menyerbu Ka'bah, gak semua pasuk yang ada di tanah lapang itu tidak membantai kaum mukminin. Di sana ada orang yang cuma kebetulan melihat orang banyak, dia berjualan di situ, nggak ada pikiran niat sama sekali untuk ikut melakukan maksiat itu, menghancurkan Ka'bah atau membantai kaum mukminin. Sekedar pedagang. Ada pula orang yang berhenti di situ, dia kebetulan berjalan, berhenti di situ. Sedikit pun tidak tersirat dalam benaknya niat untuk melakukan maksiat mereka. Tetapi ketika azab itu datang, karena mereka di situ, jangan salahkan siapapun kecuali diri Anda sendiri. Mengapa kamu berada di tengah-tengah mereka yang melakukan kemaksiatan? Oleh sebab itu, al-wala dan baro ini, loyalitas seorang mukmin kepada siapa diberikan, ini salah satu benteng, salah satu perisai yang melindungi diri seorang mukmin dari api neraka dan melindungi kesesatan di dunia ini. Salah satu yang melindungi dia dari kesesatan di dunia ini adalah menjaga pergaulan. Oleh sebab itu di hari akhir, di dalam surat Al-Furqan Allah bercerita tentang penyesalan orang-orang zalim. Firman Allah dalam surat Al-Furqan, wa yawma ya'adhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'an dhikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Di hari itu, hari kiamat, ketika orang zalim dikejari, ibarat tentang penyesalan yang sangat dalam, dia mengigijari, dia berkata dengan penuh penyesalan, seandainya dulu di dunia aku tidak jadikan fulan sebagai teman dekatku, sebagai teman bergaul, karena ternyata fulan itu teman gaulku, menyesatkan aku dari jalan kebenaran setelah kebenaran itu jelas bagiku. Dan demikianlah kata Allah, syaitan menipu manusia. Setelah dia hancur, dia terjerumus dalam neraka, ditinggalkan oleh syaitan. Persahabatan, pergaulan yang tidak didasari oleh agama, pergaulan persahabatan yang bukan karena sama-sama untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, itu akan sia-sia. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, "Tarafa alladziina tubi'u minal ladziina tabau wa ra'ul 'adaba wa taqatta'at bihimul asbab." Ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, sesama teman, atau ini pemimpinnya, ini yang dipimpin, dalam pergaulannya dulu di dunia, sama-sama berlepas diri. Wataqafa bihimul asbab, kata Allah, ikatan antara mereka putus sama sekali ketika itu. Sudah ada ikatan lagi yang dulu di dunia, masya Allah, karena satu klub, masya Allah, dulu di dunia karena satu organisasi, dulu di dunia karena satu yayasan, karena satu ikatan, ikatan itu hancur semua, tak ada. Taqatta'at bihimul asbab, ikatan yang ada rusak, putus semua, sama-sama melalaikan, yang ini melalaikan yang itu melalaikan yang ini, masing-masing berlepas diri dari temannya. Seperti di dalam ayat lain Allah sebutkan maknanya sama, al-akhillatu yawma idin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Al-akhillah jamaknya khalil, khalil itu persahabatan yang sangat akrab, sahabat kental, tetapi tidak berdasarkan agama. Bukan karena temannya itu taat dia cintai, bukan karena temannya itu tunduk kepada Allah dan Rasulnya dia bersahabat dengannya, bukan. Karena tendensi-tendensi lain dia bergaul dengan dia, entah itu tendensi duniawi atau apa. Ketika di hari akhir, dua sahabat yang dulunya akhirnya sahabat karib, dekat sekali, itu saling berbusuan. Ba'dhum li ba'din aduun, menjadi bermusuhan, saling tuding, saling menyalahkan. Kecuali muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yang mendasari persahabatannya karena takwa. Dia menjadikan fulan sebagai teman gaulnya, sebagai sahabatnya, karena dia lihat fulan taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Karena dia melihat fulan selalu mendorong dia untuk taat kepada agama. Selain itu, putuslah tali ikatan dan hubungan antara seseorang dengan yang lainnya. Nah, di sini Rasulullah SAW sebutkan celakanya orang yang berada di tempat kemaksiatan, walaupun dia tidak melakukan kemaksiatan itu. kadang orang salah sangka menyatakan kamu jangan kolot, jadi orang jangan kolot, jangan eksklusif, yang luas wacana kamu, pergaulan itu yang luas, yang bebas, bergaul dengan siapa saja. Perkara dia melakukan maksiat, ya kamu yang bijak. Kejelekan teman kamu jangan kamu ambil, baiknya saja kamu ambil, kamu manfaatkan kebaikannya. Jelek urusan dia, kamu jangan kolot dalam bergaul. Salah. Siapa yang mengajarkan demikian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Allah dalam Quran, justru sebaliknya, kalau orang itu sudah melakukan maksiat, melakukan dosa, dijauhi, ditinggalkan, kecuali yang bisa dinasehati dan dia mau tunduk dengan nasihat itu. Astagfirullah, betul, saya salah, saya dosa, saya istighfar kepada Allah, saya tobat. Nah, ini masih teman kamu. Tetapi sudah dinasehati, tahu kalau itu haram, kalau itu maksiat, tetap saja dia jalannya. Yang selektif kamu di dalam mencari teman gaul, karena dengan teman itulah akan terbentuk pola pikir kita dan agama kita. Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah menyebutkan, seperti dalil riwayatkan oleh Ibn Battah dan Ajurri dalam Syariah, al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu agamanya tergantung temannya, maka kata beliau hati-hati yang selektif dengan siapa kamu bergaul, dengan siapa kamu berteman. Selektif, harus mukmin itu selektif, nyari. Kok teman gaul, masalah makan saja orang selektif, milih-milih. Ketika di meja ada daging, ada tempe, gak mungkin dia ambil tempe, pasti dia pilih daging. Selektif, masalah makanan, padahal itu cuma masalah perut. Apalagi ini persyaratan itu bukan sekedar urusan dunia, berpengaruh terhadap agama kita. Kalau sahabat kita itu orang yang dekat dengan agamanya, selalu taat kepada Allah dan Rasul, maka kita tertarik pula, terkondisikan untuk taat kepada Allah dan Rasul, tergantung lingkungan siapa yang kita ajak berteman. Sebaliknya, wa'iyadubillah, kalau yang diajak bersahabat itu fasik, pelaku maksiat, dia akan terkondisikan untuk ikut, terbawa arus, ikut temannya. Dan itu seringkali terjadi. Oleh sebab itu kata Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah, tokoh tabi'in, falyanzur ahadukum man yukhalil. Lihatlah masing-masing kalian dengan siapa dia bergaul. Itu pelajaran pertama yang terdapat di dalam hadis Aisyah ini. Yang kedua, hadis ini pula membimbing kita sebagai seorang muslim untuk mementingkan kemaslahatan diri kita sebelum kemaslahatan orang lain. Mementingkan kemaslahatan diri kita sebelum mementingkan kemaslahatan orang lain. Jangan berupaya menyelamatkan orang lain sementara diri kamu hancur. Itu teori lilin. Dia kasih penerangan tapi dirinya sendiri terbakar. Banyak orang niatnya ingin menyelamatkan, niatnya ingin menasehati, maka dia datangi tempat-tempat maksiat dengan tujuan dakwah. Tujuannya amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi yang dia datangi tempat-tempat maksiat. Dia datangi masuk ke komplek-komplek atau ke bar, diskotik dengan tujuan dakwah, masya Allah. supaya mereka meninggalkan kemaksiatan itu, supaya rajin datang ke masjid. Niatnya menyelamatkan orang, sementara dirinya sendiri dia jeburkan di tempat maksiat, pelaku-pelaku maksiat. Kalau azab itu turun kepada mereka, dia akan terkena, tidak akan selamat. Terbukti dalam hadis Aisyah ini, ada orang-orang yang tidak niat melakukan maksiat itu, cuma mereka berada di tengah-tengah mereka, terkena azab. Oleh sebab itu kesalahan besar ketika seorang mementingkan keperluan orang lain sementara dia lalaikan kepentingan dirinya sendiri. Menyelamatkan diri itu jauh lebih besar pahalanya, lebih besar manfaatnya ketimbang menyelamatkan orang lain dalam keadaan diri hancur. Nah, ini salah, tidak dibenarkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya cintai, juga di dalam hadis Aisyah ini salah satu dalil nubuwwah, salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau beritakan kepada umatnya kejadian yang belum terjadi, kejadian yang akan terjadi kelak di akhir zaman, dan itu pasti akan terjadi sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga iman, salah satu makna iman kepada Rasulullah di dalam syahadat kita wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah mengimani segala berita yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita imani kebenarannya dan kita imani pasti terjadi sebagaimana Rasulullah sebutkan. Tidak akan meleset. Di dalam hadis itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa seluruh orang yang berada di tempat maksiat itu akan terkena azab, dan kemudian mereka akan dibangkitkan masing-masing sesuai dengan niatnya. Tentu akan dibedakan oleh Allah antara orang yang terpaksa, mungkin dia ada di pasukan itu padahal dia enggak niat ingin menghancurkan Ka'bah, ingin membantai mukminin, pasukan Mahdi alaihi salam, tetapi dipaksa, kalau tidak dia dibunuh. Ya dia terpaksa ikut. Tentu tidak sama yang ini dengan dari hatinya niat karena ingin berperang, ingin menghancurkan Ka'bah, ingin membantai mukminin ketika itu. Ya beda. Yang ini karena perasaan, yang ini karena memang niat dalam hatinya. Walaupun mereka semua dalam satu pasukan, kelak di hari kiamat dibangkitkan sesuai niatnya masing-masing. Fulan diketahui memang dipaksakan, dia dalam keadaan terpaksa, maka hukumnya beda, akan dihukumi sendiri oleh Allah. Dengan fulan yang lain yang memang dia dengan suka rela ikut pasukan itu dengan niat membantai kaum mukminin yang berlindung di Ka'bah, fulan ada di tengah-tengah pasukan itu padahal dia hanya sebagai pedagang jual beli di sana, fulan sebagai ibnu sabil kebetulan lewat, kebetulan mampu istirahat di sana. Walhasil masing-masing dibedakan tentunya hukumnya oleh Allah, tapi itu kelak di hari akhir. Di dunia hukumnya sama, semua terkena adab. Oleh sebab itu dalam hadis ini menunjukkan bahwa adab itu turunnya menyeluruh mengenai seluruh yang ada di lokasi tempat pelaku kemaksiatan itu berada. Firman Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa. Dan takutlah kalian dari fitnah dari azab yang tidak akan menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Ada siksa yang tidak akan mengenai orang-orang zalim saja, tetapi mengenai keseluruhannya. Takutlah kalian dari azab itu, menjauh, berlindung diri, berlindung diri, menyelamatkan diri dan menyelamatkan orang-orang yang mau dan bisa diajak selamat. Selain itu, lepaskan sudah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, ketika Allah melarang Yahudi untuk mengambil ikan di hari Sabtu, dan mereka kemudian berpolitik dengan cara meletakkan jala di hari Jumat dan mengambilnya di hari Ahad, Minggu. Wa subhanallah, fitnah buat mereka, ikan itu datangnya masya Allah ketika hari Sabtu. Ketika hari Sabtu, ikan itu bergerumul dan kumpul banyak sekali. Apa bukan godaan? Seperti itu Allah uji mereka, gak boleh ambil ikan hari Sabtu. Sebagian seperti tadi berpolitik, Sabtu gak boleh, Jumat makan jala, Minggu ambil ikan, mau mengakali Allah SWT. Diingatkan oleh mereka yang masih beriman dan bertakwa kepada Allah, jangan, perbuatan kalian ini gak boleh, ini akal-akalan, ya, akal-akalan terhadap larangan Allah. Bertakutlah kamu terhadap azab Allah. Tidak dipedulikan nasihat itu oleh orang-orang yang melakukannya, yang merasa dirinya sudah menyampaikan nasihat, tidak diterima, pindah dari kampung itu ke kampung yang lain. Ada sebagian orang dari bangsa Yahudi ini yang dia tidak melakukan perbuatan itu, taruh hari Jumat, ambil hari Ahad, tidak. Cuma dia tetap tinggal di kampung itu, ya dia ambil ikan hari Ahad, Senin, Selasa, selain hari Sabtu. Cuma tetap tinggal di situ, gak mau pindah. Kaum mukminin yang pindah kampung bikin tembok pemisah, karena mereka paham ini gak bisa kita tinggal bersama-sama mereka, bahaya kalau azab itu datang. Bikin tembok pemisah. Suatu hari, biasanya hari Ahad itu, lama hari mereka panen, ambil ikan, gemuruh ramai di desa itu, desa sebelah tembok sana. Ramai lelang ikan tiap hari Ahad. Pada suatu hari Ahad, sepi, tidak terdengar suara. Ada suaranya. Pada heran ini kaum mukminin yang sudah pindah. Loh, biasanya Ahad itu lelang ikan ramai di sana. Kok ini sepi, enggak ada suaranya. Pada kemana mereka? Ada yang ingin tahu kenapa kok sampai diam demikian. Mereka panjang tembok tersebut dan mereka lihat dari atas tembok di desa tersebut tidak ada lagi manusia, yang ada maaf babi dan monyet. Dan mereka masih ingat itu fulan teman mereka, itu fulan, itu bapak fulan, itu kakek fulan. Dari mana kata Ibnu Katsir? Diketahui dari pakaiannya, dari jubahnya, dari pecinya, dari sandal, sepatunya, diketahui itu kan pakaiannya fulan, sudah menjadi babi, itu kan fulan, sudah menjadi monyet. Diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, semua sudah tidak ada lagi tersisa, termasuk yang tidak melakukan perbuatan tercela tadi. Dirubah ciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selamat yang mau pisah keluar dari desa tersebut. Ini azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah turun terkena kepada seluruh yang ada di tengah-tengah mereka, yang selamat hanya yang tetap melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar, nasihat, dan menjaga diri. Menjaga diri. Mukmin seperti kita sebutkan tadi harus selektif. Maaf, betul-betul dia harus jaga dirinya agar tidak termakan fitnah, agar dia tidak terpengaruh gelombang kesesatan yang sedemikian rupa. Ya kita harus masuk, kalau kita tidak masuk siapa lagi yang akan membenahi di dalam? Itu alasan sebagian orang. Nanti kalau tidak kita masuki, malah dikuasai oleh orang-orang jahat, akan di rebut oleh mereka dan diarahkan sesuai dengan kehendak mereka, masuk ke dalam, membenahi dari dalam. Subhanallah, bermain api masuk ke dalam kancah pelaku-pelaku maksiat, pelaku dosa. Kami juga bermain api dengan itu, bahwa ketika ada turun, kamu berarti telah mengumpankan diri terhadap adat itu. Adat tidak akan bisa mengulang-ulang. Oh ini orang soleh, ini niatnya mau membenahi dari dalam. Selamatkan, kemudian adat hanya terkena kepada pelaku maksiat. Adat tidak begitu. Kalau turun, semua yang ada akan dilalap. Wallahiyadubillah, semoga Allah selamatkan kita semua dari itu, akan terkena adat tersebut. Betul, memang masing-masing akan dibedakan sesuai niatnya, tetapi itu di akhirat, bukan di dunia. Di dunia kita diwajibkan, diajarkan oleh Allah untuk jaga diri, untuk menjaga diri dari dekat kepada pelaku-pelaku dosa, pelaku-pelaku maksiat, sehingga yang bisa diberi peringatan, yang bisa dinasehati, diberi nasihat, ingatan. Yang tidak bisa dinasehati, sudah kamu beri peringatan, tetap saja melakukan maksiat itu, ya maaf-maaf. Seorang mukmin harus bisa menjaga diri, menjaga pergaulannya. Aduh gak bisa saya, itu teman saya semenjak kecil dulu. Aduh gak bisa saya, itu tetangga saya sendiri. Aduh gak bisa saya, itu masih sepupu saya sendiri. Ya dibedakan mana yang ajaran agama, mana yang perasaan kita. Itu perasaan kita. Perasaan kita mengatakan gak bisa, sudah dari kecil berteman demikian, berat hati atau mungkin malu sungkan fulan itu ada hubungan keluarga dengan kita. Sementara ini perintah Allah, ini ajaran agama menganjurkan kita untuk jaga diri sebatas kita anggap dia muslim, kasih salam. Tapi dalam artian bergaul, apalagi teman dekat, tidak. Jaga diri, bergaullah hanya dengan orang-orang takwa. Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis, La tusahib illa mu'mina, wa la yakul ta'amaka illa taqi. Jangan kamu bersahabat kecuali dengan orang mukmin, yang beriman, yang mengajak kamu semakin taat kepada Allah, semakin beriman. Dan jangan makanan kamu dimakan kecuali oleh orang-orang bertakwa. Artinya kalau kamu memberi makanan atau undang makan, cari orang-orang bertakwa sehingga barokah makanan itu akan tampak. Kamu didoakan, rezeki kamu berlimpah, rezeki kamu barokah. Panggil dan berikan makanan itu kepada orang-orang yang bertakwa. Demikian Rasulullah anjurkan kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian hadis ini menunjukkan kepada kita pula bahwa yang selamat dari azab Allah hanyalah orang-orang yang muslihun, orang-orang yang mengadakan pembenahan, membenahi dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar, melakukan dakwah ilallah, berdakwah, menasehati umatnya, memberikan peringatan-peringatan, ancaman-ancaman Allah, ancaman-ancaman Rasul. Hanya mereka yang selamat. Seperti di dalam firman Allah di surat Hud ayat 116-117. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum. Wattaba'a alladheena zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi dhulmin wa ahluha muslihun. Falaula minal quruni, kalaulah saja ada dari generasi-generasi yang lalu itu ulu baqiyatin, orang-orang soleh yang mereka yang hauna anil fasad, melarang, mencegah umatnya dari kemaksiatan, illa qalilan mimman anjayna minhum, tetapi sedikit yang melakukan itu. Wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fi, sementara orang-orang zalim terus melakukan kemaksiatan mereka tanpa mempedulikan nasihat orang-orang soleh tadi. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulm, dan tidak akan Allah membinasakan penduduk desa karena dengan kedoliman, sementara ada penduduk desa tersebut muslihun, masih orang-orang yang melakukan islah, naik dan berdakwah. Mereka yang menyelamatkan umat, mereka yang menjadikan azab Allah itu tertunda karena masih ada orang-orang yang muslihun. Sehingga hadis ini mengajarkan kepada kita dua masalah yang tidak bisa di campur adukan. Yang pertama, kewajiban islah, kewajiban dakwah, kewajiban menasehati, dan ini kewajiban setiap muslim, terutama para dai, orang-orang yang berilmu, membenahi umatnya, mengadakan islah, amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan ini misi setiap rasul, misi setiap nabi pada umat mereka. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat An-Nahl, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut, dan telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul membawa misi kepada umatnya agar mereka beribadah hanya pada Allah dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Rusulan mubasyirin wa mundzirin, para rasul itu tugasnya memberi tafsir, memberi berita gembira, janji-janji Allah, surga dan kenikmatannya, mengajarkan fadilah-fadilah amal, utamanya amalan ini pahalanya demikian. Wa mundzirin, para rasul itu juga memberikan inzar, ancaman, yang meninggalkan perintah Allah, perintah rasulnya, ancamannya begini, yang melakukan maksiat ini, ancamannya ini, azab, siksa neraka. Itulah tugas para rasul, mengajarkan kepada umatnya dakwah, besar dan inzar, berita gembira dan ancaman-ancaman Allah, ancaman-ancaman Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pembenahan dan dakwah bukan selain itu. Dakwah ini didirikan di atas ilmu, haruslah dengan ayat-ayat Allah, dengan ayat-ayat Rasul, bukan dengan emosi, bukan dengan hawa nafsu. Kalau dengan luapan emosi dan hawa nafsu, dia akan merusak lebih banyak ketimbang membenahi, karena tidak terkontrol dengan syariat Allah, dengan ayat-ayat Quran atau hadith-hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita mendengar seorang berbicara tentang agama, yang dia bicarakan sayang disayang adalah berita politik yang terjadi, pembantaian di sana, terbunuh sekian jiwa, penindasan negara pula, orang-orang kafir di sana sudah melakukan ini, melakukan itu. Kamu ini khatib, seorang dai, mengajarkan ilmu agama atau membawa berita? Kalau berita-berita itu cukuplah, sudah yang di TV, di koran, di majalah, sudah terlalu kenyang dengan berita-berita itu. Apa-apa disampaikan lagi? Yang terpenting, apa yang harus dilakukan umat, itu bekal yang mereka butuhkan. Ajarkan ayat-ayat Allah, nih, ayat dalam Quran, sekian, maknanya, tafsirnya begini, menurut para ulama. Hadis Rasulullah bunyi ini, maknanya, keterangan para ulama demikian, itu yang butuhkan umat, bukan berita. Bukan berita, itu kilas balik dari manfaatnya. Sudah cukup apa yang didengar, apa yang dilihat mereka di masjid yang ada. Gak butuh itu. Itu sekedar luapan emosi. Padahal para rasul itu mubasysyirina wa mundzirin, memberi ancaman dengan ayat-ayat Allah dan memberikan berita gembira. Ya itulah agama. Yang disebut agama itu ayat-ayat Allah dijelaskan, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling dibutuhkan oleh umat kita, paling dibutuhkan kita semua. Kita semua membutuhkan bimbingan Allah, bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pula umat itu punya satu, dia memahami satu ayat Allah, dia mengerti makna tafsirannya begini, dia mendapati satu hadis Rasulullah SAW dan dia paham makna hadis itu begini, itu jauh nilainya lebih berharga dari dunia dan seisinya, lebih berharga dari dunia dan seisinya. Rasulullah sebutkan, lau anna samawati sab'a wal ardina sab'a fi kifta wa la ilaha illallah fi kifta lamalat bihinna la ilaha illallah. Kalau bumi yang berlapis tujuh, langit yang berlapis tujuh digumpalkan jadi satu, kemudian diletakkan di satu alat timbangan, dan la ilaha illallah diletakkan di alat timbangan yang lain, pasti la ilaha illallah itu yang lebih berat timbangannya. Kemudian Rasulullah sebutkan, lau anna samawati sab'a wal ardina sab'a kanat halaqatan mubhamatan laqasarat hunna la ilaha illallah. Kalau bumi yang berlapis tujuh, langit yang berlapis tujuh berupa gumpalan dijadikan satu, pastilah akan hancur dan luluh lantak oleh la ilaha illallah. Jauh lebih berharga agama Allah daripada dunia, langit dan seisinya. Yang terkadang kita lupa bahwa seakan dunia itulah yang segala-galanya, wa'iyadzubillah. Yang terakhir, bahwa hadis Aisyah ini menunjukkan kepada kita pentingnya niat sebagai nampak ikhlas dalam jalur salihin, karena dengan ikhlas itu kita dibangkitkan oleh Allah. Nilai amal saleh kita di dunia akan ketahuan kelak di akhirat ketika dibangkitkan dari kubur. Masing-masing melihat sesuai dengan niatnya. Mungkin di dunia enggak tampak, orang melihat fulan masyaallah ibadahnya baik, fulan masyaallah ketaatannya, tapi panen itu kelak ketika di hari akhir. Masing-masing dibangkitkan dengan niatnya. Niat apa kamu melakukan amalan ini? Untuk Allah kah dulu di dunia, mengejar pahala Allah, atau menginginkan pujian, menginginkan jabatan, menginginkan kekuasaan? Masing-masing akan menerima rasanya sesuai dengan niat yang dia niati di dunia dulu. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari fitnah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.